Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita mencapai atau kita sudah sampai pada bab baru, bab tentang gharar dan jahalah dalam transaksi online. Anda yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 40. Di bagian depan materinya sebenarnya lebih mengulang kepada kajian pengantar fikih jual beli tentang masalah gharar. Bagi Anda yang sudah pernah mengikutinya, insya Allah tidak rumit untuk memahaminya. Namun coba kita ulang. Secara bahasa, gharar adalah bentuk masdar dari kata gharara yugharriru taghriran, yang artinya membahayakan atau memposisikan dirinya atau hartanya di posisi yang bahaya. Sehingga ada orang yang misalnya naruh duit di depan pintu, atau naruh barang berharga di tempat parkir, maka dia telah melakukan gharar. Dari sisi dia telah meletakkan hartanya di tempat yang berbahaya. Gharar juga bisa berarti menipu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebut setan dengan Al-Gharur. Allah berfirman, "Wala yaghurrannakum billahi al-gharur." Jangan sampai al-gharur, si penipu yaitu setan, yaghurrannakum, memperdayakan kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebut setan dengan sifatnya seperti itu sebagai al-gharur. Kemudian kita beralih kepada pengertian gharar secara istilah. Gharar secara istilah memiliki banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama, yang secara makna semuanya berdekatan. Namun di sini saya menukil definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Qawaid An-Nuraniyah. Beliau mengatakan, "Al-gharar huwa al-majhulul akibah." Gharar adalah al-majhulul akibah, jual beli yang tidak jelas konsekuensinya. Jual beli yang tidak jelas konsekuensinya. Berdasarkan keterangan dari Syekhul Islam, maka kita bisa memahami bahwa inti dari gharar adalah adanya jahalah, ketidakjelasan yang menyebabkan mukhatarah, untung-untungan. Mukhatarah itu kondisi seperti judi, bisa untung, bisa buntung. Itu dalam istilah yang dalam istilah muamalah disebut dengan prinsip mukhatarah. Spekulasi untung-untungan, baik untung-untungan pada barang maupun pada harga barang. Karena itu gharar mirip dengan judi, sama-sama tidak jelas konsekuensinya. Bedanya judi terjadi pada permainan, sementara gharar terjadi dalam transaksi. Karena judi mengingat judi lebih besar keburukannya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang judi 100%. Jadi dalil tentang larangan gharar itu adalah dalil tentang judi. Karena gharar itu salah satu di antara turunan judi. Ada gharar yang ditoleransi, nanti kita sampaikan gharar yang diperbolehkan, dan ada gharar yang 100% yang dilarang. Tapi kalau judi 100% dilarang, meskipun sedikit, karena madarat judi itu jauh lebih besar dibandingkan gharar. Apa madarat judi? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan judi itu pemicu permusuhan, membuat orang saling benci, menghalangi orang untuk mengingat Allah, dan aneka kemadaratan yang lainnya. Allah sebutkan tentang bahaya judi di surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan azlam mengandung nasib adalah perbuatan rijis, perbuatan yang najis. Najis dalam arti najis maknawi. Najis maknawi artinya fisiknya tidak najis tapi perbuatannya najis. Dan najis maknawi itu dalam Al-Quran Allah sebutkan diantaranya selain judi adalah perbuatan kesyirikan. Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya musyrik itu najis. Maksudnya adalah najis maknawi. Fisik orang musyrik tidak najis, sehingga kita salaman dengan orang kafir tidak perlu cuci tangan, kecuali kalau kondisi COVID ya, silakan Anda cuci tangan karena masalah kesehatan. Tapi fisiknya orang kafir najis enggak? Tidak najis. Menyentuh barang yang sudah disentuh orang kafir diperbolehkan, sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang kafir. Anda naik kendaraan di negeri-negeri kafir, misalnya di Jepang atau di Eropa atau di daerah yang lainnya, kursi itu bekas duduknya orang kafir. Badannya orang kafir najis enggak? Enggak najis. Silakan duduk di situ. Loh, bagaimana dengan firman Allah innamal musyrikuna najasun yang ada di surat At-Taubah? Najis di sini maknanya adalah najis maknawi, dalam arti keyakinannya najis. Perbuatannya, yaitu perbuatan kesyirikan, adalah perbuatan yang najis. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebut khamr, judi, ansab, berhala dan azlam adalah najis. Kenapa disebut najis? Karena perbuatan ini perbuatan najis, yaitu perbuatan maksiat kepada Allah taala. Tapi kalau nyentuh berhala najis enggak? Cuci tangan? Enggak perlu. Ada orang misalnya main ke candi, lalu dia nyentuh apa arca yang ada di candi itu, yang itu disembah oleh manusia atau oleh orang-orang non-muslim, maka dia tidak perlu cuci tangan. Berhala yang lain, misalnya orang nyentuh salib, enggak perlu cuci tangan, karena berhala tidak najis. Nah, dalam arti tidak najis fisiknya, tapi najis maknawi. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, karena itu jauhilah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Anda bisa perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mencela khamr dalam satu ayat ini dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menstarakan khamr dalam satu ayat, dalam satu kalimat, dengan atau Allah menstarakan judi. Allah mencela judi dari beberapa sisi. Pertama, Allah menstarakan judi dengan berhala dan azlam, mengundi nasib. Yang kedua, Allah sebut judi sebagai tindakan rijis, tindakan najis maknawi. Yang ketiga, Allah sebut sebagai amal setan, perbuatan setan. Yang keempat, Allah perintahkan untuk dijauhi. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala jadikan siapa yang bisa menjauhi sebagai orang yang beruntung. Berarti orang yang tidak menjauhi judi, maka dia tidak beruntung. Lima celaan untuk judi dalam satu ayat. Kemudian di ayat yang ke-91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa." Setan menghendaki untuk memicu permusuhan di antara kalian. Madarat berikutnya. Wal baghdha, dan saling kebencian. Saling membenci. Fil khamri wal maisir, dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian untuk zikrullah. Dan itu madarat berikutnya. Orang ketika judi dia lupa kepada zikrullah. Wa anish shalah, dan menyebabkan orang lupa sholat. Dan itu realita yang bisa kita saksikan. orang kalau sudah judi biasanya dia enggak sholat. Fahal antum muntahun. Berikutnya yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa kalian enggak mau berhenti? Apakah kalian sudah enggak mau, apakah kalian tidak mau berhenti dengan semua madarat seperti ini? Sehingga bagian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala bertanya, yang pertanyaannya adalah istifham ingkari. Kalau orang sudah tahu demikian banyak madaratnya, kenapa dia enggak berhenti? Karena itu para ulama mengatakan dalam dua ayat ini ada 10 alasan untuk menyatakan tercelanya khamr dan perjudian. Baik. Karena itu semua bentuk perjudian dilarang secara mutlak, baik besar maupun kecil. Kalau gharar, ada gharar yang masih ditoleransi, ada gharar yang dilarang. Sehingga kalau kita perhatikan terkait larangan gharar, ya, judi turunannya gharar, turunannya adalah gharar. Namun madarat judi lebih besar dibandingkan madarat gharar. Ini dilarang total. Ini ada yang dilarang, ada yang boleh. Apa bedanya judi dengan gharar? Kalau ini dilakukan, bentuk mukhatarahnya, untung-untungannya dilakukan dalam permainan. Sedangkan gharar, bentuk untung-untungannya dilakukan dalam transaksi. Ada banyak contoh gharar yang diperbolehkan, misalnya gharar yang kecil, gharar yang bukan tujuan utama, ada gharar yang dilarang. Kalau judi semuanya dilarang, meskipun nilainya kecil. Contoh gharar judi, contoh judi yang kecil apa, Pak? Judi kecil. Judi kecil contohnya apa? Judi kecil misalnya dulu kita sering bermain, main catur, main kartu, main karet, main apa lagi? Kelereng. Yang kalah beli. Sehingga dulu anak-anak mereka terbiasa dengan perjudian. Mungkin Anda yang pernah mengalami permainan catur, permainan kelereng, permainan kartu, kemudian domino, siapa yang kalah nanti dicepet, ya. Kadang yang kalah ngasih duit, dulu cuma 500 perak. Ada yang ngasih misalnya 100 perak. Beli kelereng, nanti yang kalah kelerengnya diambil temennya. Dia kalau mau main, beli kelereng dulu dari temennya, terus main lagi. Karet juga sama. Beli karet dari temennya, kemudian dia main karet. Itu semuanya judi kecil. Dan kita terlatih dengan ini waktu kecil. Padahal itu adalah bentuk perjudian yang dilarang 100%. Kalau gharar masih ada yang diperbolehkan, yaitu gharar yang nilainya kecil. Sehingga gharar kecil boleh, ya. Kalau judi kecil, judi kecil hukumnya dilarang. Kalau gharar kecil hukumnya diperbolehkan. Karena manusia punya keterbatasan terhadap pengetahuannya, sehingga tidak mungkin bertransaksi tanpa ada gharar sama sekali. Pasti di situ ada gharornya. Misalnya tidak jelas bagian dalamnya, isinya seperti apa, dan seterusnya. Dan gharar kecil seperti ini hukumnya diperbolehkan. Kita lanjutkan. Kemudian di sini saya kasih contoh di antara bentuk gharar dalam kasus jual beli, yaitu gharar untuk jual beli peluang usaha. Si A penjual sate gerobak. Dia bisa menjajakan satenya di sepanjang jalan Imam Bonjol di Jogja. Ketika si A mau pulang kampung, dia menjual semua perlengkapan bisnis sate seharga 20 juta kepada B. Padahal nilai gerobak dan kelengkapannya itu tidak sampai 5 juta. Mengapa bisa semahal sampai 20 juta? Jawabannya adalah nilai yang mahal itu adalah jalur penjualannya yang dihargai belasan juta. Dalam kasus ini, si A menjual peluang usaha kepada B, yaitu jalur jualan sate sepanjang jalan Imam Bonjol yang sudah lama dirintis A. Padahal jalur itu milik umum, siapapun boleh menggunakannya. Namun ketika mau digunakan oleh orang lain, dia harus membayar. Dan ini real ada di lapangan. Ini bukan masalah rasis ya. Orang Madura di Indonesia, di Jogja, dia menjual sate gerobak. Dan setiap penjual sate itu punya jalur. Si A jalurnya jalan ini, nanti si B jalurnya jalan ini, C jalur jalan ini. Dan masing-masing punya kesepakatan bahwa jalur itu tidak boleh dilanggar oleh yang lain. Maka yang sudah menempuh jalur A, dia harus terus di situ. Menempuh jalur B harus terus di situ. Kalau ada orang yang mau gantiin, bayar. Nah, hal yang sama juga bisa kita jumpai ketika orang menjual barang dengan membuka lapak di pinggir jalan. Misalnya ya, di sini soto Lamongan. Yang di sini pecel penyet Lamongan. Pecel lele Lamongan. Yang di sini nasi boran Lamongan, KB Lamongan toh. Nah, ketika ada orang Lamongan yang mau gantiin, bayar temennya. Dia pulang kampung, temennya yang gantiin bayari orang yang pulang tadi. Padahal ini tempat umum. Siapapun sebenarnya punya hak untuk memakainya. Akhirnya dikuasai karena dia sudah merasa berjualan, saya di sini sudah 10 tahun, Mas. Tapi saya sekarang sudah mau pensiun, saya mau pulang kampung. Kamu kalau mau jualan di sini, yang bayari saya harganya sekian. Itu salah satu di antara bentuk goror karena bentuknya adalah menjual peluang. Yaitu peluang pasar di situ. Berjualan di situ. Padahal itu adalah tempat umum, siapapun boleh pakai. Hukumnya dilarang. Kemudian di sini kita sebutkan beberapa contoh goror di masa jahiliyah, di mana orang jahiliyah sangat kreatif dalam melakukan goror. Ada jual beli sperma pejantan, ini tidak boleh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ibnu Umar mengatakan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma pejantan. Jual beli sperma pejantan terjadi ketika atau di situ ada ketidakjelasan. Apakah dia bisa membuahi atau tidak? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang jual beli habalul habalah. Apa itu habalul habalah? Ada dua makna. Pertama, jual beli anak dari hewan yang masih di kandungan. Ada unta hamil, kemudian nanti anaknya itu sudah ditransaksikan. Atau yang kedua, jual beli dengan batas pembayaran yang ditentukan melalui lahirnya anak dari unta yang masih ada dalam kandungan. Misalnya, saya beli tanahnya A. Terus serah terimanya kapan? Nanti kalau pedet ini, anak ini ada sapi yang sedang hamil, nanti kalau anaknya sapi ini dia melahirkan. Masya Allah ya. Jadi calon induknya saja masih berada di dalam kandungan. Nah, ketika anak ini lahir, bayi ini lahir, nanti tunggu dia besar, setelah itu dia kawin, hamil, melahirkan, baru serah terima tanah. Itu jual beli habalul habalah. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW karena ghararnya besar. Kemudian jual beli munabadah dan mulamasah. Munabadah berarti saling melempar. Mulamasah berarti menyentuh. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin. Ini dilakukan oleh orang jahiliyah ketika mereka bertransaksi di malam hari. Di kegelapan malam tidak ada bulan. karena mungkin bukan purnama, mereka kadang melakukan transaksi seperti itu. Demek tuku, nyentuh sama dengan beli. Akhirnya ada banyak barang gitu ya. Kemudian orangnya suruh jalan, dia nyentuh barang apa, itu yang harus dibeli. Nggak tahu warnanya, nggak tahu bahannya, nggak tahu jenisnya, pokoknya hanya menggunakan perabaan. Dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munabadah juga seperti itu. Ada orang yang saling melempar, gitu ya. Atau dia lempar barang ke konsumen. Siapa yang kena lemparan ini, maka dia harus beli. Ini juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada bai'ul hasah, beli dengan menggunakan kerikil. Konsumen dilempar kerikil, nanti siapa yang kena, dia beli. Dan ini dipraktikkan oleh masyarakat kita ya. Ada banyak boneka, lalu dilempar apa? Bola. Yang kena, maka itu yang dibeli. Satu bola harganya 5.000. Kemudian dia lemparkan ke arah boneka. Kena boneka itu, maka dia harus beli. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian jual beli ijon juga sama, karena di situ ada goror yang besar. Ketika masih hijau buah-buahan itu, peluang gagal besar. Sehingga jika gagal, padahal dia sudah membayar, dia nggak dapat apapun. Ini goror yang besar yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kemudian saya kasih kesimpulan di sini. Berdasarkan uraian di atas, kita bisa memahami ada dua unsur yang menyebabkan goror dilarang dalam transaksi. Pertama adalah adanya ketidakjelasan dalam objek akad, sehingga pembeli hanya mendapatkan peluang yang itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Yang kedua, dalam akad goror ada pihak yang mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Bisa penjualnya yang untung atau pembelinya yang untung. Sementara lawan bisnisnya rugi. Kalau penjualnya yang untung, berarti pembelinya yang rugi. Kalau penjualnya yang rugi, pembelinya yang untung. Kalau tidak terjadi goror, jual beli itu saling menguntungkan. Saya beli nasi goreng, yang untung siapa? Penjual atau saya? Yang untung yang mana? Dua-duanya untung. Penjual dapat untung dari margin yang dia dapatkan. Saya dapat untung mendapatkan makanan yang saya inginkan. Maka sebenarnya sama-sama untung. Ada orang datang ke warung cari rokok. Ternyata warungnya sudah tobat, gak jual rokok. Itu marah dia. Betul dong ya? Pembelinya itu marah. Padahal kalau penjualnya ini jual rokok, pembeli bayar misalnya 15.000, tokonya untung berapa? 5.000. Pembelinya bahagia dapat rokok, masya Allah. Berarti sebenarnya saling untung atau tidak? Saling untung. Ketika nggak ada goror, saling untung. Terlepas dari objeknya yang bermasalah. Tapi kalau ada goror, yang satu untung, yang satu buntung. Tayyib. Kemudian di sini kita sebutkan goror yang boleh dan yang dilarang. Tidak semua goror dilarang, karena ada goror yang memberikan pengaruh dan ada yang tidak memberikan pengaruh. Ibnu Rusy menyebutkan bahwa ulama sepakat goror terbagi menjadi dua. Pertama, goror yang mu'athir, yang memberikan pengaruh terhadap akad. Yang kedua, goror yang ghair mu'athir, goror yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad. Ini keterangan Ibnu Rusy. Ada goror yang mu'athir dan ada yang ghair mu'athir. Ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Nah, goror yang berpengaruh itu yang seperti apa? Ada empat keadaan di mana goror disebut mu'athir, disebut goror berpengaruh. Pertama, goror yang nilainya besar dan mungkin untuk dihindari. Kalau tidak mungkin dihindari, nanti ada bagian yang mentoleransinya. Ini terjadi jika ghararnya besar dan tidak bisa ditoleransi. Jika gharar kecil dan tidak terlalu diperhitungkan dampaknya, maka tidak berpengaruh. Ibnu Qayyim mengatakan, wal ghararu idza kana yasiran aw la yumkinul ihtirazu minhu lam yakun mani'an min sihhatil aqdi. Gharar itu jika sedikit dan tidak mungkin dihindari, maka tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Bikhilafil kathir alladhi yumkinul ihtirazu minhu, berbeda dengan gharar yang besar yang mungkin untuk dihindari. Al-Qarrafi mengatakan gharar dibagi menjadi tiga. Ada yang besar, ada yang sedikit, ada yang pertengahan. Ini sudah pernah kita baca dulu ya. Kemudian sekarang batasan gharar yang besar. Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah, Anda bisa kasih catatan, Al-Baji, ulama Malikiyah, mengatakan al-gharrarul katsir huwa ma ghalaba 'alal aqdi hatta asbaha al-aqdu yusafu bihi. Gharar yang besar adalah gharar yang mendominasi akad sampai akad itu disebut oleh orang sebagai akad gharar. Karena dia mendominasi akad. Tayyib. Sehingga berdasarkan definisi Al-Baji ini, berarti kalau ada akad yang umumnya orang mengenal itu sebagai akad gharar, maka hukumnya dilarang. Contohnya MLM ya. Masyarakat kan sudah mulai paham MLM itu sumber gharar. Asuransi itu sumber gharar. Sehingga ketika akad ini dilakukan ya, meskipun orang enggak tahu detailnya, maka pada asalnya dengan menggunakan acuan Al-Baji, kalau itu asuransi sebaiknya tinggalkan karena dia sumber gharar. Meskipun tidak semua MLM gharar, tidak semua asuransi gharar. Dan ada penjelasannya antara kapan MLM tidak gharar dan kapan asuransi tidak gharar. Yang kedua, gharar menjadi tujuan utama transaksi. Jika gharornya bukan tujuan utama transaksi, maka gharor ini diperbolehkan. Ada kaidah yang mengatakan yathbutu taba'an ma laysbutu istiqlalan. Kalau turunan boleh, tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Sebagai contoh, tidak boleh menjual janin yang ada dalam kandungan induknya, karena janin itu tidak jelas. Dan dia dijadikan sebagai tujuan utama transaksi. Namun dibolehkan menjual hewan betina yang bunting meskipun dengan harga yang lebih mahal, karena janinnya sifatnya hanya mengikuti. Nah, selanjutnya di sini saya sebutkan beberapa contoh bentuk goror-goror yang sifatnya mengikuti, seperti asuransi dalam sarana transportasi umum. Anda naik pesawat ada asuransinya, Anda naik kapal ada asuransinya. Maka beli tiket seperti ini hukumnya tetap diperbolehkan karena asuransinya sifatnya hanya mengikuti. Kemudian yang ketiga, bukan kebutuhan umum. Gharar yang menjadi kebutuhan umum hukumnya diperbolehkan. Yang dimaksud dengan kebutuhan umum adalah yang tidak bisa dihindari dalam setiap transaksi. Saya katakan di sini, semua jual beli yang tidak bisa didetailkan luar dalamnya, maka di situ mengandung ketidakjelasan. Bahkan semua jual beli yang kita lakukan pasti ada bagian yang tidak jelas, mengingat keterbatasan pengetahuan manusia. Kita beli rumah, kita tidak tahu bagaimana pondasinya. Ketika kita beli mobil, kita tidak pernah tahu bagaimana isi mesinnya. Ketika beli baju, kita tidak pernah tahu seperti apa bahannya. Bayar SPP pendidikan, kita tidak tahu apakah nanti anak kita akan berhasil atau gagal. Itu semuanya mengandung gharar. Tapi gharar seperti ini tidak bisa dihindari, sehingga dia menjadi gharar yang merupakan kebutuhan umum. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir, gharar hanya dalam transaksi mu'awadat. Untuk akad tabarru'at, maka gharar tidak diperhitungkan. Akad mu'awadat yaitu akad komersil, akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan akad sosial, tabarru'at, adalah akad yang tujuannya untuk beramal. Nah, goror yang dilarang itu untuk akad mu'awadat, komersil, dan bukan untuk tabarru'at. Tayyib. Maka seperti hadiah kemarin ya, para pemirsa ANB Official boleh mengikuti kuis dan nanti akan dikasih hadiah. Dan kami tidak menyebutkan hadiahnya apa. Nah, setelah ketemu pemenangnya, kemudian kita umumkan hadiahnya apa? Juara satu uang, buku, kurma. Juara dua dapat ini, juara tiga sampai juara 10. Nah, ketika Anda ikuti kuis itu, Anda nggak tahu hadiahnya. Goror nggak itu? Goror. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena hadiah ini sifatnya gratis. Terus ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya kan keluar pulsa. Saya ikut kuis itu keluar pulsa, keluar data. Berarti kan saya bayar. Nah, yang dimaksud bayar itu kalau Anda bayar ke kita. Siapa yang ikut kuis bayar 100.000. Nanti pemenangnya ada 10 orang kami pilih. Nah, itu goror, enggak boleh ini. Judi. Tapi kalau Anda ikut kuisnya enggak bayar, maka adanya hadiah yang enggak jelas hukumnya diperbolehkan. Terus kalau keluar pulsa gimana? Karena kan menggunakan paket data. Ya kalau seperti itu Anda nebeng wifi tetangga gitu ya. Masa keluar pulsa dihitung gitu. Ya Anda ikut kajian juga menggunakan data. Tayyib. Baik, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar terkait masalah transaksi gharar dan jahalah. Nah, untuk pembahasan tentang penerapannya dalam transaksi online mulai halaman 53 akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk di antara yang nanti akan kita jelaskan adalah pembahasan tentang khiyar ru'yah dalam transaksi online. Khiyar ru'yah adalah hak untuk melihat barang, hak untuk membatalkan sebelum melihat barang. Sehingga misalnya Anda sudah deal-dealan lewat online, lalu nanti COD. Tapi Anda minta ketika COD masih punya hak untuk membatalkan jika setelah melihat barangnya nggak cocok. Nah, itu namanya khiyar ru'yah. Dan nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala ketika membahas peluang gharar dan jahalah dalam transaksi online. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hari, tiga hari yang lalu, ketika setelah beberapa hari orang tua kami meninggal, kami membagikan warisan. Nah, ketika itu ada pembagian emas masing-masing satu gelang. Pada waktu itu adik Ana ingin menjual ke Ana, cuma timbangannya itu belum tahu. Jadi emas itu kami bawa dulu ke kota kami, kami timbang. Jadi setelah kami timbang, baru kami kembali ke kota itu, baru dibayar. Apakah itu termasuk penjualan yang dilarang, Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya, cukup. Sekian dari kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami pahami, Bapak menimbang emas itu di kota atau di daerah yang berbeda, tujuannya adalah dalam rangka untuk mengetahui beratnya, bukan tujuannya dalam rangka untuk melakukan akad jual belinya. Karena akad jual belinya nanti setelah diketahui beratnya. Sehingga tidak masalah ketika Bapak tidak punya timbangan emas, lalu datang ke toko emas, kemudian ditimbang dulu. Setelah tahu, Bapak bawa pulang, lalu ditransaksikan di rumah, di kampung halaman. Ketika kita nimbang di toko emas, bayar boleh enggak? Boleh. Seperti misalnya ada layanan tensi, Pak, saya tolong periksa, dicek tekanan darah saya, tapi bayar 5.000, boleh. Atau layanan apalagi misalnya nimbang berat badan, bayar sekian rupiah, silahkan. Nah, sama halnya misalnya Anda ke toko emas, nimbangkan, terus bayar, hukumnya boleh. Karena di sini sifatnya jual beli jasa untuk mengetahui berat emas. Dan di sini tidak ada jual beli emas secara tidak tunai, karena yang Bapak lakukan hanya untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya kan pengusaha, Ustaz, penjual furnitur, terus ada masyarakat dia melakukan apa arisan barang, terus habis itu mereka ngambilnya di saya berupa kayak lemari. Nah, terus kan ada pengurusnya, Ustaz. Terus setiap ada barang yang laku, saya memberikan hadiah ke pengurus ini, apa hukumnya itu, Ustaz? Baik. Cukup, Bapak? Ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami pahami, mungkin Anda bisa melihat video arisan barang ya. Di fanpage Aminur Bais ada, di YouTube juga ada. Anda bisa buka channel ANB Official dan di situ ada video tentang arisan barang. Yang kami pahami, arisan barang itu termasuk jual beli kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Kok bisa disebut jual beli utang dengan utang? Coba kita buat ilustrasinya. Arisan barang. Arisan di masyarakat kita kan ada arisan uang, ada arisan barang. Untuk bagian yang pertama yaitu arisan uang, ini jumhur ulama membolehkan. Seperti Imam Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, dan beberapa ulama yang lainnya, mereka membolehkan arisan uang. Sedangkan untuk arisan barang, coba kita lihat skemanya. Ada yang disebut dengan jual beli kalik bil kalik. Ini sudah pernah kita bahas ya, di kajian fikih, pengantar fikih jual beli. Jual beli kalik bil kalik adalah akad yang dilakukan antara penjual yang belum memiliki barang, yang belum punya barang, dan dia sudah melakukan akad dengan pembeli sementara pembeli belum bayar tunai. Tiga kondisi ini ketika tergabung, maka transaksinya menjadi transaksi kalik bil kalik. Tiga kondisi ini jika tergabung, maka transaksinya menjadi jual beli kalik bil kalik. Dan ini ulama sepakat hukumnya dilarang. Sekarang coba kita lihat untuk kasus arisan barang ya. Ada misalnya 10 orang, A, B, C, D, dan begitu seterusnya. 10 itu sampai apa? C ya? Sampai C. Nilai barang 10 juta. Setiap bulan mereka setor 1 juta. Anggaplah urutan yang mendapatkannya sesuai dengan urutan abjad. Maka A bayar 1 juta. A bayar 1 juta. Dia dapat apa? Dapat barang. Baik. B bayar 1 juta, dia enggak dapat apapun di bulan yang kedua, di bulan yang pertama. Baru di bulan yang kedua dia bayar 1 juta, barulah dia dapat barang. Saya bayar 1 juta enggak dapat apapun. Bayar lagi 1 juta enggak dapat apapun. Baru di bulan yang ketiga dia bayar 1 juta baru dia dapat barang. Sudah? Anda nanti bisa lihat kurvanya kan seperti ini ya. Terus sampai D dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat posisinya. Yang menyediakan barang ini siapa? Yang menyediakan barang ini adalah anggaplah G. G sebagai koordinator arisan, dia yang menyediakan barang. G ini beli di tempat Anda ya. G ini beli di tempat Anda. Berarti posisi G ya, ketika di situ ada pertukaran kayak gini ya. Ada uang ditukar dengan tadi kan lemari dengan barang. Berarti ini terjadi jual beli. Ini terjadi jual beli. C sebagai penjual karena dia yang menyediakan sebagai supplier barang, sebagai reseller bukan supplier. Reseller dan suppliernya adalah Anda. Saat A store 1 juta, dia dapat barang. Berarti yang dia lakukan, yang dilakukan oleh A ini apa? Yang dilakukan oleh A adalah jual beli kredit. Jual beli kredit. Apa hukumnya? Boleh. Hukumnya boleh. Sudah? Jadi begitu arisan pertama, C sudah punya barangnya, A store 1 juta, dia dapat barang. Maka yang terjadi adalah jual beli kredit. Baru bayar 1 juta, dapat barang harganya 10 juta. Jual beli kredit. Yang B, dia store 1 juta di bulan pertama. Lihat, di bulan pertama dia store 1 juta. Dapat apa dia? Nggak dapat apa-apa. Bulan yang kedua, dia store 1 juta lagi. Baru dapat barang. Berarti B ini ngelakuin apa? B ini melakukan ini. Penjual belum punya barang, sudah melakukan akad dengan pembeli, ditandai dengan dia sudah bayar 1 juta pertama. Sementara pembeli belum bayar tunai karena dia nyicil 1 juta, besok 1 juta dan seterusnya. Nah, berarti B ini melakukan transaksi kalik bil kalik. B ini melakukan jual beli kalik bil kalik. Jual beli kalik bil kalik. Dan ini hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. C juga sama, dia kalik bil kalik. Bayar 1 juta, dia sudah akad, maka sudah bayar sebagai DP, enggak dapat apa-apa. Bayar lagi 1 juta, enggak dapat apa-apa. Baru ketika bayar yang ketiga, dia barulah mendapatkan barang. Ini juga sama, jual beli kalik bil kalik. Nah, jual beli kalik bil kalik ini hukumnya dilarang. Maka dalam praktek seperti ini, arisan barang ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena itu kalau Anda bisa menyarankan kepada koordinator arisan, bisa enggak dibawa ke arisan uang agar diperbolehkan menurut pendapat jumhur. Sehingga store 1 juta, 1 juta nanti kalau sudah dapat giliran, dia dikasih 10 juta, bukan dikasih barang. Sehingga nanti ini dapat uang semua, dapat 10 juta, ini dapat 10 juta, sesuai dengan gilirannya. Sampai C juga dapat 10 juta. Nah, ketika C sebagai koordinator, berarti dia sebagai wakil Anda untuk menjualkan barang Anda, bolehkah dia dapat fee? Yang dohir, insya Allah diperbolehkan, karena posisi A sampai I itu statusnya adalah para calon konsumen. Sehingga posisi C dalam hal ini insya Allah boleh mendapatkan fee, namun dengan catatan arisannya harus arisan uang. Wallahu a'lam. Baik. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana horor dalam asuransi syariah? Barakallahu fikum. bagaimana gharar dalam asuransi syariah. Sekarang coba kita angkat nomor dulu. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Jadi kan saya itu di SK-kan sebagai salah satu pejabat gitu ya, di salah satu instansi pemerintah, tapi saya bukan PNS. Nah terus dalam SK tersebut saya tuh jadi harus mengupdate nilai gitu Pak Ustaz. Nah terus ini saya lagi bimbang gitu ya, lagi bertolak belakang gitulah dengan saya sendiri. Apa saya harus keluar sebelum dapat pekerjaan, atau saya harus bertahan gitu sampai mendapat pekerjaan lain gitu Pak Ustaz? Bisa nggak Anda jalani posisi ini dengan normal, dalam arti Anda tidak perlu mark up dan seterusnya? Nggak bisa Pak Ustaz, jadi ya memang ketentuannya kayak gitu kalau itu. Jadi padahal duit yang saya mark up pun nantinya larinya nggak saya juga gitu ke atasan saya. Baik. Dan Anda nggak bisa menghindari ya? Nggak bisa sama sekali saya, makanya saya jadi bimbang banget itu dengan kerjaan saya ini. Baik. Kami sarankan Anda jangan berada di lingkaran para penipu seperti ini. Semoga Anda tidak dikumpulkan bersama para penipu di akhirat. Karena itu sampaikan kepada atasan, kalau saya harus menipu, maka saya lepaskan jabatan ini dari sekarang. Berarti saya mendingan keluar aja Pak, sebelum mendapatkan pekerjaan gitu. Dan Anda kalau bekerja di situ, Anda tidak berat dapat gaji, karena Anda dapat gaji dengan cara menipu. Bekerjanya menipu, kemudian Anda nanti dibayar. Dan enggak mesti itu sisi pekerjaan saya yang lain, kita gitu, jobdesk saya yang lain, cuman jobdesk yang lainnya lagi ada lagi gitu, enggak cuman ngurusin itu doang sih dokumen itu. Yang sering cuman, yang lebih sering Anda lakukan? Yang lebih sering pekerjaan lain. Pekerjaan yang lain. Ini hanya sesekali. Enggak, iya sesekali, cuman SK-nya itu dalam satu tahun ke depan, dalam satu tahun gitu, dalam 2020 ini saya dihasilkan untuk menjadi pejabat berwenang untuk mendatangkan dokumen tersebut gitu. Jadi kalau misalnya selama masih banyak kontrak selama 2020 ini, ya udah saya berarti harus banyak memarkup dokumen gitu. Baik, kami sarankan sebaiknya Anda pindah ke bagian yang lain yang tidak berurusan dengan kebijakannya. Karena dengan resign sebelum mendapat pekerjaan gitu ya, Bos. Dan jadi masalah, karena yang menjadi sumber rizki bukan mereka. Anda tidak mendapatkan rizki dari tempat Anda bekerja, tapi Allah yang kasih rizki. Itu hanya sebab. Dan jika sebab itu berisi banyak kotoran, maka sebaiknya Anda tinggalkan. Oh, baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Nah. Jazakallahu khairan. Nah. Tayyib. Saya tidak perlu ngasih tambahan penjelasan, karena pembahasan tentang penipuan itu tidak masuk dalam pembahasan fikih. Itu lebih masuk kepada pembahasan kriminal. Ya, meskipun di negara kita kriminal seperti ini mungkin susah untuk kemudian dipermasalahkan, ditangkap, karena mereka sudah melakukan dengan sistem tertentu, sehingga Masya Allah ya, rapinya sistem mereka, sampai susah untuk kemudian diperkarakan. Ya, mungkin Anda sudah biasa mengenal ada pengawasan KPK melalui CCTV, tapi nanti proses pembayarannya dilakukan di tangga yang nggak ada CCTV-nya, ya. Sehingga nggak kelihatan. Makanya kalau mereka tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah, selamanya kebiasaan seperti ini akan susah untuk hilang. Dan kita berharap semoga para pejabat yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi takutnya mereka kepada KPK. Nah. Silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Silakan. Nah. Bagaimana sisi gorornya dalam asuransi syariah? Acuan yang bisa kita gunakan adalah bahwa semua asuransi komersil goror. Semua asuransi komersil itu goror. Jadi asuransi itu ada dua ya. Ada asuransi sosial. ada asuransi komersil. Anda kira-kira sudah bisa memahami tujuan dasarnya. Tujuan dasar dari asuransi sosial adalah untuk saling beramal, saling bantu. Bagian ini kalaupun ada gharar boleh. Contohnya apa, Pak? Contoh ya, iuran kematian. Di satu kampung, Bapak Dukuh mengajak kepada masyarakat, mari kita iuran masing-masing keluarga 10 ribu tiap bulan. Iuran itu apa? Untuk iuran kematian. Akhirnya dana itu dikumpulkan dalam satu rekening sehingga jumlahnya cukup besar. Lalu ada kebijakan, jika salah satu di antara anggota kampung kita, masyarakat kita yang mengalami musibah, ada yang meninggal dunia di antara keluarganya, maka nanti dia akan mendapatkan santunan. Ya, dia mendapatkan santunan misalnya 5 juta. Anda bisa bayangkan pada waktu Anda misalnya ikut, saya bayar 10 ribu bulan ini. Apakah Anda berharap akan mendapatkan asuransi itu di bulan itu? Tidak. Sehingga enggak ada, ini Pak 10 ribu, semoga bulan depan saya yang dapat. Berarti dia berharap ada keluarganya yang mati. Tapi niat orang ketika dia bayar 10 ribu, tujuannya semoga nanti uang ini bermanfaat bagi tetangga saya atau warga kampung ini yang sedang mengalami musibah. Asuransi kayak gini, asuransi sosial, itu tidak mungkin dikelola, bukan tidak mungkin ya, saya katakan hampir tidak mungkin dikelola oleh perusahaan yang tujuannya untuk dapat keuntungan. Karena dia nggak ada untungnya sama sekali. Ngelola ini ya cuma capek aja. Makanya biasanya yang ngelola adalah pejabat-pejabat di masyarakat seperti RT, RW, atau Pak Duko, atau apa misalnya komunitas tertentu, takmir masjid dan seterusnya. Karena dia sifatnya hanya untuk kerja sosial, saling beramal dalam rangka membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, komersil. Asuransi komersil di negara kita itu ada yang konven dan ada yang berlabel syariah. Ya, ya sama seperti bank. Sama seperti bank. Saya melihat dari sisi labelnya ya. Kita tidak melihat dari sisi tata caranya. Ini hanya label. Konven maupun syariah ini hanya label. Selama dia komersil, maka untuk bisa disebut sebagai syariah mustahil. Selama komersil. Karena gharar yang komersil, tadi kan sudah kita bahas ya, asuransi itu kan biangnya gharar. Gharar komersil hukumnya dilarang. Yang boleh gharar apa? Gharar sosial. Nah ini boleh. Dalam asuransi kematian tadi saling beramal, ada gharornya enggak? Ada. Misalnya keluarga Bapak bayar 10 ribu, saya sudah bayar berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun terus 10 ribu, tapi enggak pernah dapat santunan. Ya, kira-kira keluarga Bapak yang pengen dipateni yang mana? Yang biar mati cepat yang mana? Bapak pilih siapa? Kan enggak ada orang kayak gitu. Sehingga dia mungkin selama misalnya 10 tahun enggak ada satupun anggota keluarganya yang meninggal. Sementara tetangganya ya, bulan ini yang meninggal si A, usianya 80 tahun. Bulan berikutnya yang meninggal si B, usianya sudah 70 sekian tahun. Di keluarga itu sudah dapat santunan, keluarga ini dapat santunan. Sehingga mungkin jika dalam satu keluarga banyak yang tua, dia dalam waktu 2 tahun dapat santunan mungkin 2 kali, 3 kali, karena banyak yang tua. Lalu ada keluarga muda yang sampai 10 tahun gak ada yang meninggal. Dia bayar terus 10 ribu tiap bulan, gak dapat apa-apa. Tapi dia tidak berharap untuk dapat, karena memang tujuannya dalam rangka untuk beramal. Beda dengan ini kan. Yang dikelola oleh lembaga komersil, kemudian dia dikasih label syariah, itu mustahil dia syariah. Karena tujuannya untuk dapat untung. Lembaganya kan ingin dapat untung. Lembaganya, perusahaannya ingin dapat untung. Sehingga keuntungan itu bisa didapatkan oleh kedua belah pihak. Pertama, nasabah asuransi. Jika nasabah asuransi yang untung, maka perusahaan asuransinya yang rugi. Atau sebaliknya, perusahaan asuransi yang untung, nasabahnya yang rugi. Meskipun dia dikasih ngasih nama dengan label syariah. Ya. Karena syariah itu pasar. Sehingga ketika yang konven dipermasalahkan oleh banyak masyarakat, maka mereka berduyun-duyun pindah ke syariah, namun hanya label. Baik, kalau mau yang syariah murni ini ya, yang asuransi sosial nih saling beramal, tapi itu mustahil diselenggarakan oleh lembaga yang tujuannya untuk komersil. Ya, seperti beberapa perusahaan asuransi yang ada di negara kita, kalau mereka buka syariah, dan kita tahu yang namanya perusahaan kan pasti komersil, itu tidak mungkin dia bisa melaksanakan asuransi yang syar'i. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa benar manusia akan dinaungi? Apakah benar manusia akan dinaungi oleh sedekahnya di hari kiamat? Dan dari penjelasan tadi malam, saya belum paham dengan makna tawasul, karena tadi malam disebut syirik. Bagaimana tawasul yang boleh? Syukur. Apakah benar manusia akan dinaungi dengan sedekahnya kelak di hari kiamat? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW pernah bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia itu berada dalam naungan sedekahnya, berada di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Dan yang dimaksud naungan di sini adalah ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Yang kita tahu matahari didekatkan sedemikian rupa dalam jarak 1 mil, sehingga manusia mengalami kepanasan. Maka enggak ada orang yang nyaman di padang mahsyar kecuali mereka yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala naungan. Dan salah satunya adalah naungan dari sedekahnya. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah warajulun anfaqa biyamini, orang yang berinfak dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan infak itu, dia rahasiakan, hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kirinya enggak tahu kalau dia berinfak. Dan itu gambaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah saking rahasianya sampai sebelahnya aja enggak ngerti. Makanya ada kotak infak lewat di depan bapak ibu ya. Kita kalau infak prakteknya gimana? Ngambil duit ditutupi pakai tangan kiri. Loh, ini tangan kirinya tahu berarti ya. Makanya jangan taruh sini. Taruh di mana? Taruh belakang. Bukan seperti itu, Pak, maksud hadis. Tapi yang dimaksud oleh hadis adalah rahasiakan infak itu. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai terdekat kita, misalnya teman kita, tetangga kita, bahkan samping kita, dia gak tahu kalau kita sebenarnya berinfak. Dan merahasiakan infak itu ujiannya berat, karena gak ada apa pujian yang diberikan oleh orang lain. Sehingga kita kadang melakukan seperti itu, rasanya lebih berat. Tayyib. Dan mereka seperti inilah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan naungan sedekahnya. Semoga ini bisa menyemangati kita untuk bersedekah, memberikan sesuatu kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Baik, kita angkat dulu penelpon. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, mau tanya, karena kan sering ada beberapa lampu mulia. Nah, saya juga jadi wakil buat saudara ana untuk belikan logam mulia juga. Nah, kadang belinya pun berbarengan. Nah, ini jadi pertanyaan, kalau misalnya saya punya 5 gram, punya saudara ana punya 5 gram, nah itu kalau kan masing-masing ajibannya ada 2 keping, misalnya itu ketukar-tukar itu gimana, saya kadang saya nyimpannya udah simpan satu tempat, nah nanti nah saya rencana pekan depan mau pulang kampung nih, mau tak kasihin ke saudara ana. Nah kalau emas-emasnya itu tertukar, itu nggak boleh nggak, saya atau baik, harus pas saya beli seharusnya langsung saya pisahin atau gimana? Saya nggak sempat pisahin terus ketukar-tukar dengan barang yang sama itu gimana, saya? Baik. Cukup Bapak. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk ketukar-tukar dalam masalah ini selama fisiknya ada enggak jadi masalah. Karena yang dipersyaratkan di situ adalah tunai dalam akad yang dilakukan, uang dengan uang ada di tempat dan di majelis akad. Sedangkan masalah ketukar-tukar enggak jadi masalah. Sehingga misalnya di meja penjual Anda beli emas 5 gram. Anda bawa duit misalnya berapa? 4 juta. Di meja itu ada emas 5 gram 10 buah. Kemudian Bapak serahkan duit 4 juta, dapat emas 5 gram. Ya. Lalu diambilkan salah satu. Silakan. Kemudian Anda minta, "Pak, tolong yang sebelahnya." Ya. Lalu Anda diambilkan yang sebelahnya. Boleh enggak kayak gini? Boleh, kenapa? Karena sebenarnya semuanya tunai. Baik Anda ngambil yang kanan, kiri, depan, belakang, terserah. Karena dia tunai di majelis akad. Nah, yang dibahas oleh para ulama tentang serial number, ada emas yang punya nomor seri, yang kemudian itu juga dicetak dalam bentuk kertas berisi nomor seri, bahkan ada barcode-nya, sehingga dia nggak bisa ketukar-tukar. Ini berlaku jika tidak tunai, jika digunakan transaksi secara online. Misalnya emasnya disimpan di gudang atau di deposit box, kemudian Anda bertransaksi di kasir di depan, tapi di situ cuma ada kartu-kartu tadi. Ini kartu dengan serial number A, kartu yang kedua serial number B, kartu ketiga serial number C. Sudah, emasnya nggak ada di sini. Emasnya ada di deposit box, ada di tempat yang diamankan. Karena dia mungkin transaksinya di pasar atau di tempat-tempat umum yang itu beresiko, sehingga dia nggak bawa emasnya, tidak membawa fisik emas, tapi membawa kartu serial number tadi. Kemudian Anda berakad, bayar tunai, cuman dikasih kartu serial number. Sebagian ulama kontemporer membolehkan, dan ini sudah dianggap tunai, karena kartu serial number ini dianggap sebagai takobut hukmi, dia mewakili fisik emas. Setelah Anda dapat itu, Anda nanti datang ke gudang untuk kemudian menukarkan serial number tadi dan Anda mendapatkan fisik emas. Nah, ini nggak boleh ketukar, karena ketika Anda transaksi, fisiknya nggak ada. Sehingga pada saat Anda serahkan kartu serial number, Anda harus mendapatkan emas yang tertera serial number ini. Tidak boleh ngawur ya, tidak boleh. Yang penting pokoknya emas nggak boleh. Harus sesuai dengan serial number ini, dan dia tidak boleh ketukar-tukar. Wallahu a'lam. Tayyib, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, dari Umu Fasa, pemirsa Wesel TV. Yang tadi tentang tawassul. Oh. Dari penjelasan tadi malam, saya belum paham dengan makna tawassul, karena tadi malam disebut syirik. Bagaimana tawassul yang boleh? Baik, saya membaca ini di beberapa komen Facebook ya. Lalu saya tulis pertanyaan itu dan saya sampaikan ke kru biar dibacakan pagi ini. Karena komentar di Facebook disampaikan oleh beberapa pemirsa yang menunjukkan beliau tidak nonton video sebelumnya. Sebenarnya itu kan video berseri ya. Tawasul 1, tawasul 2, tawasul 3. Tawasul 1 berbicara aneka tawasul, dan di situ kita berbicara tentang definisi tawasul. Tawasul 2 kita bicara tentang tawasul yang syar'i dan tawasul yang melanggar syariat namun tidak sampai pada derajat kesyirikan. Tawasul 3, tawasul syirik. Baik, sekarang coba kita lihat ya. Jadinya saya mengulang pelajaran tadi malam. Kita tuliskan di sini aja. Tawassul itu artinya apa? Tawassul artinya mencari wasilah. Tawassul artinya mencari wasilah. Apa makna wasilah? Wasilah artinya kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Allah. Baik. Nah, kemudian manusia mencari-cari apa yang bisa menyebabkan saya dekat dengan Allah. Ahlussunnah mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama. Apa yang dimaksud perbuatan, apa yang dimaksud dengan kedekatan kepada Allah. Maka di situ ada wasilah yang syar'i yang disyariatkan, ada wasilah yang bid'ah yang dia tidak disyariatkan, dan ada wasilah yang syirik yang jika ini dilakukan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tawassul yang syar'i ada secara umum ada tiga macam ya. Tawassul dengan asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Bentuk yang pertama, misalnya dengan kita menyebut nama Allah, Ya Razzaq, Wahai Zat yang memberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Ghaffar, Wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Rahman, Wahai Zat yang maha pengasih, yang luas kasih sayangnya, kasihanilah aku. Dan seterusnya. Tawassul dengan amal soleh, kita pernah melakukan ketaatan kepada Allah, seperti kita beriman terhadap apapun yang Allah turunkan, maka kita jadikan itu sebagai tawassul. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana. Ya Allah, wahai Rabb kami, kami mendengar utusanmu yang mengajak manusia untuk beriman, fa amanna, lalu kami beriman. Berarti kita bertawassul dengan apa? Dengan amal berupa iman. Faghfir lana, karena itu ampunilah kami ya Allah. Tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, tolong doakan ini. Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, tolong doakan. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan datang rombongan dari Yaman. Dan di tengah mereka ada Uwais Al-Qarni. Nanti kalau kamu ketemu dia, minta agar dia mendoakan kamu agar kamu diampuni. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uwais Al-Qarni datang dari Yaman bersama rombongan orang Yaman. Kemudian ketika Umar ketemu, dia menyampaikan seperti apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Uwais, tolong doakan, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku." Nah, itu berarti bentuk tawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Tiga ini yang boleh. Kemudian ada tawassul bid'ah. Bentuk tawassul bid'ah adalah dengan menggunakan amal orang lain. Yang kedua dengan menggunakan kedudukan dan ketaatan orang lain. Yang pertama itu contohnya kayak gini. Ya Allah, dengan sholat yang dilakukan oleh Kiai Fulan, dengan ibadah yang dilakukan oleh Kiai Fulan, karena itu berikanlah aku rizki. Ya Allah, dengan kesolehan yang dimiliki oleh Kiai Fulan, berikanlah aku ampunan. Ini keliru. Ini kan pakai amal orang lain untuk kepentingan dirinya. Kamu kalau bertawasul, beramal sendiri. Amal soleh sendiri, jangan pakai amal orang lain. Amal orang lain bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk kamu. Tapi dia pinjam amal orang lain untuk berdoa. Dia sendiri gak beramal. Ibaratnya ada orang yang gak mau sholat, malas ibadah, malas belajar agama. Lalu dia melihat siapa orang soleh di lingkungannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau tahu kalau aku ini malas sholat. Namun, ya Allah, aku mohon kepadamu keluasan rizki melalui sholat orang ini. Loh, sholat orang ini kan untuk dia sendiri, bukan untuk kamu. Makanya ini disebut oleh Syekhul Islam sebagai bentuk tawassul yang aneh. Dan sahabat tidak pernah melakukannya karena ini tawassul, karena itulah ini termasuk tawassul bid'ah. Tawassul dengan kedudukan orang lain. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan orang soleh A, orang soleh B, ampunilah aku. Betul, orang soleh ini adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, seperti para mujahid. Ya Allah, dengan kedudukan para mujahid yang berjuang di jalanmu, yang meninggal di jalanmu, dengan kedudukan para nabi, orang-orang yang dekat denganmu, dengan kedudukan para malaikat, ampunilah aku. Kedudukan mereka itu bermanfaat bagi mereka, bukan untuk orang lain. Nah, dia berdoa untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan jasa orang lain. Nah, itu termasuk diantara bentuk tawassul yang statusnya bid'ah. Ketiga, tawassul kesyirikan. Bentuk tawassul kesyirikan adalah tawassul mencari kedekatan ini ya. Dia meyakini ini bisa mendekatkan saya kepada Allah, yaitu tawassul dengan orang mati. Tawassul dengan orang mati. Maka dia datangi kuburan orang yang sudah mati. Kemudian dia berdoa, menyampaikan doanya kepada orang yang sudah mati itu dengan keyakinan orang ini nanti akan menyampaikan doaku kepada Allah, karena dia punya kedekatan dengan Allah. Nah, ini syirik besar sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar ayat 3. Anda buka surat Az-Zumar ayat 3 ya. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina yad'una min dunihi, bukankah hanya milik Allah ajaran agama yang murni? Walladzina yad'una min dunihi, sedangkan orang-orang yang disembah selain Allah, mereka mengatakan, ya, penyembahnya mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menyembah berhala itu bukan karena mereka melihat ini batu, bukan, tapi karena mereka melihat ini adalah wakil dari ruh orang saleh yang nantinya akan mengantarkan doaku kepada Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah sebagai orang yang menyembah selain Allah, dan itu bentuk kesyirikan. Nah, tawassul jenis yang ketiga ini yang tadi malam kita bahas ya, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Seperti tadi malam kita kutip perkataan salah satu tokoh besar sufi ya, Yusuf An-Nabhani, yang bahkan menganjurkan orang untuk menjadikan kuburan-kuburan para wali menurutnya sebagai tempat untuk menyampaikan hajat, sebagai tempat untuk pengampunan dosa. Maka mereka yang lagi hijrah, saya berlumur dosa karena banyak korupsi, banyak melakukan manipulasi, karena saya adalah seorang pejabat, saya seorang pemain riba, seorang pemain judi, Maka kalau kamu mau tobat, datangi kuburan fulan. Tobat di situ, sampaikan kesalahanmu kepada kuburan. Sehingga beralihlah dia dari perbuatan dosa besar ke perbuatan dosa kekufuran. Dan itu saran yang disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yusuf An-Nabhani itu mengajak orang untuk beralih dari perbuatan dosa besar seperti riba, itu dosa besar, tidak sampai keluar dari Islam, kepada perbuatan dosa yang lebih besar lagi, yaitu perbuatan kesyirikan. Waliyadzubillah, wallahu alam. Baik. Jam berapa sekarang? 6. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.